Mitra bisnis, Kompas menulis, pemerintah pusat dan daerah belum siap dalam menangani bencana. Kondisi ini dapat dilihat dari belum adanya standar operating prosedur penanggulangan bencana. SOP tersebut hingga kini masih dalam penyusunan. Akibat dari hal ini, penanganan bencana menjadi serabutan, tumpang tindih antar instansi, dan tidak terintegrasi, meskipun bencana sudah terjadi berulang kali. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Koordinator 29 LSM di Mentawai, Khalid Saifullah. Pak Khalid, apa komentar Anda? Kalau pemerintah ada, responnya ada. Cuman kemudian karena tidak siap, tidak dan belum siap saja sebenarnya. Sehingga kemudian proses respon tanggap darurat menjadi kacau. Koordinasi tidak jalan, kemudian informasi data tentang kondisi lapangan, kondisi kebutuhan mendesak, apa yang sudah distribusikan, nah di mana didistribusikan, tanggal berapa, nah itu tidak jelas. Sehingga kemudian ini berdampak terhadap tidak jelasnya juga bantuan yang masuk dan distribusikan di Mentawai itu. Nah ini menjadi persoalan dasar juga, sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi kelompok-kelompok rentan, misalnya ibu hamil, menyusui, anak-anak balita, dan korban-korban yang luka-luka dan cacat misalnya, ini tidak jelas responnya seperti apa gitu kan. Karena memang informasi yang cukup detail tentang kondisi itu tidak ada. Bukankah banyak pihak yang mengirimkan tenaga bantuan ke sana, Pak? Nah, itu persoalannya. Mestinya ini kan banyak pun tidak ada persoalan ketika koordinasi berjalan. Nah, koordinasi itu kalau sesuai Undang-Undang 24 itu kan dipegang oleh pemerintah dalam hal ini BPBD. Nah, ini koordinasi tidak dipegang dan tidak dilakukan dengan maksimal oleh BPBD. Karena misalnya justrunya semakin banyak orang, itu justru akan semakin lebih bagus untuk percepatan respon tanggap darurat. Tapi ketika dia tidak terkoordinasi dengan baik, justru dia akan jadi masalah gitu kan. Nah, itu yang terjadi sekarang di dalam respon tanggap darurat Mentawai. Lalu, apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Nah, kita sudah selalu dorong berikan masukan terhadap pemerintah, terutama posko di Mentawai, bahwasanya ini perlu segera diperbaiki. Soal struktur, kemudian soal membangun database dan informasi tentang kondisi korban, kemudian bantuan yang masuk, berapa yang sudah didistribusikan, kapan distribusikan, di mana tempatnya, jenisnya apa, gitu kan. Sehingga ini bisa mengukur, misalnya dusun A itu pada hari ketiga yang akan datang, dia harus segera di-drop misalnya bantuan logistik ini misalnya. Gitu kan. Nah itu yang tidak bisa dilakukan, karena memang tidak tersedia data dan informasi yang cukup jelas di posko itu. Nah itu persoalan lebih kepada tidak berjalannya koordinasi yang mestinya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini. Demikian Khalid Saifullah, saya Kiki Wijaya.